saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kalau ada pertanyaan, kapan kiranya terjadi bencana gempa bumi, maka tidak ada satupun orang pun dari kita yang mampu bisa menjawabnya. Bahkan hari ini sekalipun alat yang paling canggih pun tidak mampu untuk memprediksi kapan pastinya gempa bumi itu akan terjadi. Tapi kita punya satu riwayat yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala beliau ditanya tentang kapan gempa bumi atau yang disebut sebagai az-zalzalah itu akan terjadi menimpa manusia, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, idza istabahu az-zina wa syaribu al-khumur wa darabu bil ma'azif ghara Allah fi sama'ihi wa qala lil ardh tazalzali bihim. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya orang-orang sudah mulai menghalalkan perzinahan, kemudian sudah menjadi pecandu-pecandu khamr, wa darabul ma'azif, dan mereka pun sudah mulai memainkan alat-alat musik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cemburu dari atas langit sana. Kemudian Allah berfirman kepada bumi, tazalzali bihim, kau bergoncanglah untuk mereka, kau guncangkan mereka. Fa in tabu wa naza'u wa illa haddimha alaihim. Kalau seandainya mereka bertaubat, mereka kembali kepada aku, mereka meninggalkan perbuatan dosa itu, maka berhentilah, jangan kau goncangkan lagi mereka. Tetapi ketika mereka masih terus menerus di atas perbuatan dosa mereka, hadim ha'ali, maka hancurkan, luluh lantahkan mereka semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu kita bersedih atas apa yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita di Lombok, di Nusa Tenggara Barat atau sekitarnya. Kita wajib memberikan bantuan semaksimal kita kepada mereka. Karena itu hakikatnya seorang muslim, ketika ada salah seorang dari mereka tersakiti, tertimpa musibah, maka kita pun merasa sakit, karena kita ibarat satu tubuh. Namun ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Apa kiranya yang membuat bencana alam, khususnya gempa bumi ini, menimpa kita terus menerus dan itu bertubi-tubi? Apa alasannya kira-kira? Maka kalau kita perhatikan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang beliau sampaikan tadi, maka jelas penyebabnya adalah perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat ke-41, Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas," bahwasannya telah tampak kerusakan yang terjadi di lautan dan di daratan, yang demikian dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, liyudhiqahum ba'dhu alladhi 'amilu, yang demikian supaya mereka merasakan atas perbuatan yang mereka lakukan. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa tatkala terjadi bencana alam, merebaknya wabah, musibah yang datang silih berganti kepada manusia, maka itu tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena ulah perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksiat yang selalu kita lakukan terus-menerus, itulah yang menjadi penyebab utama terjadinya bencana alam dan musibah yang silih berganti menimpa kita. Oleh karenanya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala an, ketika terjadi gempa di masa kekhilafahan beliau, maka beliau pun langsung bergegas berdiri di mimbar. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan masyarakat, dan pada satu beliau mengatakan, ayyuhan nas, ma kanat hadhihi zalzalah illa ala syai'in ahdathtumu. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya gempa ini tidak akan pernah mungkin terjadi kecuali yang demikian disebabkan karena perbuatan dosa dan penyimpangan-penyimpangan yang kalian lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Walladhi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, la in adat la usakinukum fiha abadan. Kalau gempa ini kembali terulang, maka aku tidak akan pernah lagi berada di tengah-tengah kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengingatkan kita akan betapa besarnya dampak dosa yang kita lakukan bagi bumi ini. Karena sesungguhnya kebaikan bumi ini ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerusakan bumi ini terjadi ketika kita berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di dalam surah Ar-Rum ayat ke-41 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayatnya, la'allahum yarji'un, yang demikian kerusakan itu terjadi supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita kembali berada pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali berpegang teguh kepada agama kita, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Sekali-kali tidak akan pernah Allah mengazab satu kaum sementara engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah mengazab satu kaum sedangkan mereka beristighfar, mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa dahulu di tengah-tengah manusia ada dua penyebab rasa aman. Yang pertama adalah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah istighfar yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tatkala Nabi SAW wafat, Nabi pergi meninggalkan kita, maka tinggal satu sebab rasa aman itu, yaitu dengan kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.